ganggu tahu. Iya Pak, iya Pak. Kerja, kerja. Iya Pak, maaf Pak. Kerja tuh, malas tuh. Udah malam. Udah masuk kamar. Ya Pak. Kamu kok kayak gitu? Aku terlalu mencintaimu. Ahem, ahem.